mukai kupai sarapi kasturi mena chi tangga palkaraya tangga mahal kum ajaraya wukun tai masang kalyara lalu kutya langgariyo. Thank you.